Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-10 dari silsilah beriman kepada para Rasul alaihim salam adalah tentang cara beriman kepada para Rasul, bagian yang ke-8. Di antara cara beriman dengan para Rasul adalah keyakinan yang mendalam bahwasanya Allah telah memberikan beberapa keistimewaan bagi para nabi dan rasul. Di antaranya yang pertama adalah wahyu. Allah berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah dia. An-Nisa 163. Dan di antara keistimewaan para nabi apabila meninggal dunia, tidak diwarisi dan keluarganya tidak berhak untuk mewarisi hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nurathu ma tarakna shadaqah." Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah seluruh para nabi. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan datang Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengambil warisannya, maka Abu Bakar mengabarkan kepada Fatimah dengan hadis ini. Di antara kelebihan dan keistimewaan para nabi, bahwa nabi dikubur di tempat dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia senang untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara keistimewaan para nabi bahwa tanah tidak akan memakan jasad para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengharamkan atas bumi supaya dia tidak memakan jasad-jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara keistimewaan mereka bahwa mereka terjaga dari dosa besar atau maksum, dan telah berlalu pembahasan tentang hal ini pada halaqah yang ke-6. Dan di antara keistimewaan para nabi, bahwa para nabi tidur matanya tetapi tidak tidur hatinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na'imatun 'ainahu wa la yanamu qalbuhu wa kadzalikal anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum." Dan Nabi SAW tidur kedua matanya dan tidak tidur hatinya. Dan demikianlah para Nabi tidur mata-mata mereka dan hati-hati mereka tidak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di antara keutamaan para Nabi, bahwa para Nabi hidup di dalam kuburan mereka dalam keadaan salat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun." Para nabi, mereka dalam keadaan hidup di dalam kuburan-kuburan mereka, dalam keadaan mereka melakukan sholat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini